Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bertemu kembali di ruang Zoom di malam Jumat dalam rangka untuk ngaji fikih dalam mazhab al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahumullah yang kita ambil dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya al-Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti rahimahullah. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-51. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala faslun. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pasal yang berkaitan dengan bejana. Ya, pasal yang berkaitan dengan bejana. Kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, wa yubahu kullu ina'in wal thaminan. Ya, dibolehkan menggunakan semua jenis bejana walaupun yang saminan, yang berharga. Ghairu ina'in dhahabin aw fiddatin wa nahwihi matliyin bihima. Kecuali ya, bejana yang terbuat dari emas atau perak dan semisalnya yang dilapisi oleh keduanya. Illa mudabbaban biyasirin min fiddatin lihajatin. Ya, kecuali untuk mudabbaban mematri atau menambal dengan menggunakan sedikit bahan dari perak karena adanya hajah atau karena adanya kebutuhan. Mu'alif rahimahullah ta'ala di sini mengatakan faslun. Ya, faslun. Faslun itu adalah ibarah yang menunjukkan pembatas antara dua hal. Yani yang membatasi antara setiap jenis masalah dan lainnya. Asalnya yang namanya faslun itu maknanya adalah penyekat. Ya, penyekat di antara dua hal. Sehingga dikatakan bahwa musim semi sebagai penyekat atau pembatas antara musim dingin dengan musim panas. Demikian pula dalam kitab-kitab ilmu sama ya seperti itu, yakni sebagai pembatas atau penyekat antara jenis-jenis permasalahan yang ada dan juga bagiannya. Seperti kitab dengan bab. Secara urf, ya, secara kebiasaan, faslun itu bermakna secara kebiasaan atau secara urf, yang namanya faslun bermakna suatu nama ya. Suatu nama untuk mengelompokkan ilmu secara khusus. Ya, suatu nama untuk mengelompokkan ilmu secara khusus. Jadi urutannya kitab, ya urutannya pertama kitab, lalu bab, kemudian pasal, ya kitab, bab, kemudian pasal. Kitab masih umum, ya yang namanya kitab masih umum. Bab menjurus kepada yang khusus. Nah, pasal itu lebih khusus lagi permasalahannya. Misalnya kitab thaharah. Permasalahannya umum, ya, mencakup semua tentang thaharah. Lalu diikuti dengan bab tentang wudu, misalnya. Maka ini sudah menjurus kepada hal yang khusus. Kemudian pada bab wudu, ada yang namanya pasal mengusaf dua khuf, misalnya. Maka ini sudah permasalahan yang lebih khusus daripada sebelumnya. Nah, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan hukum bejana. dan apa-apa yang dibolehkan dan diharamkan dari bejana dan semisalnya. Yang dimaksud dengan ina, ya, yang dimaksud dengan ina atau bejana, ya. Yang dimaksud dengan bejana, ina, ya, adalah wadah, ya, wadah untuk air dan selainnya, ya, wadah untuk air dan selainnya. Selain itu, di bab ini, di pasal ini juga, ya, akan disinggung tentang pakaiannya orang kafir dan juga bangkai. Ya, jadi bejana, yang dimaksud dengan bejana di sini adalah wadah, ya, wadah untuk air dan kantong air yang biasanya terbuat dari kulit, ini biasanya. Dan jamak dari aniyah ialah awani. Ya, jamak dari aniyah adalah awani. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa yubahu kullu ina'in walau thaminan. Ya, dan setiap bejana, ya, semua jenis bejana, apapun itu, selama bejana tersebut adalah bejana yang suci. Baik bejana itu terbuat dari apa namanya kayu, ya, dari kuningan maupun dari kulit, atau bejana yang berharga, ya, thaminan, seperti terbuat dari permata, berlian, ya, maupun intan. Maka semuanya ini boleh untuk digunakan, ya, boleh untuk digunakan. Kenapa demikian? Sebab hukum asalnya terkait penggunaan bejana itu mubah, ya. Tidak ada terkait penggunaan bejana pada hukum asalnya itu mubah. Tidak haram, ya, kecuali yang diharamkan oleh syariat, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Tsumma stawa ila samai, dan ya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, ya. Sumastawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia berkehendak, ya, menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Di surat Al-Baqarah ayat 29. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi, ya, dari bejana atau dari baskom, ya, dari bejana begitu, dan pernah mengambil air wudu dari ceret yang terbuat dari kuningan, yang terbuat dari kuningan. Yang di mana keterangan ini bisa antum lihat, ya, di kitab Irwa'ul Ghalil, yang merupakan kitab tahrir hadis untuk hadis-hadis yang ada pada kitab Manarul Sabil Syarah Dalilul Talib. Ini dia. Jadi ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dari bejana dan juga mengambil air wudu, ya, dari ceret yang terbuat dari kuningan. Dibolehkannya semua bejana yang suci, maksudnya adalah boleh untuk diambil atau boleh untuk dimiliki. Ya, boleh dimanfaatkan dan digunakan, tidak makruh. Karena apa? Karena hukum asal segala sesuatu itu boleh, ya. Boleh dimanfaatkan dan digunakan. Jadi, ada 3 syarat dalam masalah ini. Yang pertama, bejananya suci. Bukan bejana dari bahan atau benda yang najis. Kemudian bejananya mubah, ya, bejananya mubah. Bukan bejana yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak terbuat dari emas dan perak serta tidak dilapisi oleh emas dan perak, baik emas dan perak tersebut murni ataupun tidak. Ya. Maka kata al-mu'alif rahimahu wa ta'ala, ghaira ina'in dahabin au fiddatin, ya, kecuali yang terbuat dari emas dan perak, ya, kecuali yang terbuat dari emas dan perak, wa nahwi matliyin bihima, atau apa namanya, dan maaf, yang dilapisi oleh keduanya, sebagaimana dalam hadis dari Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan, janganlah kalian minum, ya, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, karena itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, pengharaman ini sama saja, baik bejana tersebut terbuat dari emas murni dan perak murni ataupun yang tidak murni. Sebab asy-syari, yakni pembuat syariat, jika melarang, ya, dari sesuatu, maka menggantungkan larangan itu kepada semua keumumannya. Ya. Jadi mau emas atau peraknya murni maupun tidak murni, itu tetap dilarang. Ya. Dan terdapat juga ancaman bagi yang menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak. Sebagaimana hadis, ya, yang diriwayatkan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin." Barang siapa yang minum, ya, menggunakan bejana dari emas maupun perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naron min jahannam. Maka sesungguhnya dia telah mendidihkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini itu mencakup untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya. Hanya saja untuk perempuan dibolehkan, masih diperbolehkan untuk memakai perhiasan dari emas, ya, semata-mata karena kebutuhannya untuk berhias di hadapan suami. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Catatan dalam masalah ini bahwa menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu ada tiga keadaannya. Ya. Menggunakan bejana, ya, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu ada tiga keadaannya. Ya. Yang pertama adalah menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, menggunakan bejana emas dan perak untuk apa? Makan dan minum. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Bahwa telah disebutkan ijma mengenai masalah ini, ya. Dasarnya adalah sebagaimana pada hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu tadi. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah menggunakan bejana dari emas dan perak untuk selain makan dan minum. Ya. Yang kedua, keadaan kedua adalah menggunakan bejana dari emas dan perak untuk selain makan dan minum. Seperti menggunakannya untuk bersuci atau untuk menyimpan maupun menampung sesuatu seperti misalnya botol tinta yang terbuat dari emas atau perak misalnya dan yang lain. Bagaimana hukumnya? Maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya haram, ini menurut jumhur ulama. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Syekh Abdurrahman Al-Bassam rahimahumullah. Kenapa haram? Alasannya apa? Ya, taklilnya apa? Alasannya adalah hal tersebut karena disetarakan dengan digunakan untuk makan dan minum. Kenapa demikian? Sebab nas menunjukkan larangan penggunaan bejana untuk makan dan minum. Oleh karena itu, mencakup juga penggunaan secara umum untuk selain makan dan minum. Disebutkannya kata makan dan minum dalam hadis tadi itu secara khusus, ya. Karena untuk itulah bejana biasanya digunakan. Bukan berarti untuk membatasi pada kedua penggunaan itu saja. Jadi apa namanya hadis tadi mengenai masalah larangan ya menggunakan bejana apa namanya dari emas dan perak itu untuk makan dan minum itu bukan berarti membatasi, bukan berarti untuk mengkhususkan hanya untuk makan dan minum saja, enggak. Akan tetapi secara umum penyebutan khusus itu bukan berarti untuk membatasi. Oleh karena itu bagi apa namanya yang mengharamkan ini adalah jika penggunaannya untuk makan dan minum dilarang, padahal hal itu menjadi kebutuhan terbesar, maka penggunaan untuk selain makan dan minum yang kebutuhannya di bawah itu lebih layak untuk dilarang. Ini alasannya, ya. Adapun menurut Al-Imam Al-Khiraqi, kemudian Al-Muwaffaq, lalu Al-Syarih, dan Imam Al-Buhuti, serta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, bahwa boleh memanfaatkan bejana emas dan perak, dan boleh menggunakannya untuk selain makan dan minum. Ya. Seperti apa? Seperti untuk tempat wewangian, ya, atau untuk berwudu, dan yang lainnya. Alasannya apa? Sebab larangan menggunakan emas dan perak itu secara khusus untuk makan dan minum saja. Bukan untuk selainnya. Sebagaimana dalam riwayat dari Utsman bin Abdullah bin Muhib, dia berkata, istriku mengutus ke Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah datang dengan membawa gelas kecil atau botol kecil yang terbuat dari perak berisi air yang di dalamnya dicelupkan sehelai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang yang terkena ain atau sesuatu, dia mengutus kepadanya dengan membawa air agar rambut tersebut dicelupkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka berdasarkan riwayat ini, menurut pendapatnya yang dipilih oleh Al-Muwaffaq ya, atau Al-Syarih atau Al-Buhuti dan Syekh Ibnu Utsaimin maupun Imam Al-Khiraqi, boleh yang memanfaatkan bejana dari emas dan perak, ya, apa namanya, meskipun bukan untuk makan dan minum. Ya, ini. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga berkaitan dengan memiliki bejana emas dan perak, meskipun tidak menggunakannya. Ya, keadaan yang ketiga terkait memiliki bejana emas dan perak meskipun tidak menggunakannya. Maka menurut jumhur ulama itu haram. Ya, hukumnya haram menurut jumhur ulama. Baik dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Untuk pendapatnya Hanabilah ini ada di kitab Matalib Ulinuha, Syarah Al-Muntaha. Alasan pengharamannya ini karena semua yang tidak boleh digunakan, ya semua yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki. Ini alasannya, ya. Alasan pengharamannya ini adalah karena semua yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki. Seperti halnya alat-alat musik dan juga khamar serta semisalnya. Ya, itu haram, ya, maka tidak boleh dimiliki. Haram untuk digunakan dan tidak boleh dimiliki. Alasan lain, ya, karena memiliki bejana emas dan perak menjadi sarana untuk menggunakannya. Dan hukum memiliki sarana sama dengan hukum tujuannya. Alasan lainnya juga karena memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak tanpa menggunakannya sama sekali, ya, adalah termasuk dari perbuatan menyia-nyiakan harta, ya. Sedangkan pendapat lain yang merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, diperbolehkan, ya, boleh memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak meskipun tidak menggunakannya. Alasannya karena nas syariat hanya melarang penggunaannya dan tidak melarang kepemilikannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, al-imam al-Buhuti mengatakan, wa nahwi mutliyin bihima. Dan semisalnya yang dilapisi keduanya. Maksudnya yang dilapisi oleh emas dan perak. Mutliyin itu artinya apa? Dilapisi, ya. Dilapisi, dilumuri, ya, dioles, dicat atau diter, ya, dan semakna dengan hal itu semua. Jadi apapun itu, ya, apapun itu bejana ataupun lainnya yang dilapisi atau dilumuri, ya, diolesi begitu oleh emas dan perak, baik murni maupun tidak, maka hukumnya sama dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, yaitu haram, ya. Terlebih jika itu untuk dikonsumsi, ya, jika berupa makanan, ya, jika berupa makanan. Maksudnya gimana jika berupa makanan? Ada makanan begitu, ada makanan, kemudian dia dilapisi oleh emas begitu, atau es krim kemudian dilapisi oleh emas seperti itu, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, illa mudabbaban biyasirin min fiddatin lihajah. Ya. Kecuali untuk mudabbab, yaitu untuk menambal atau mematri dengan menggunakan sedikit dari perak karena adanya kebutuhan. Yang namanya dobbah atau mudabbaban adalah ibarah, ya, untuk tali dari perak. Dan namanya mudobbaban atau dobbah, ibarah untuk tali dari perak atau selainnya yang diikatkan pada dua ujung bejana yang patah. Begitu. Itu namanya adalah mudobbaban, ya. Sehingga ketika ada seseorang yang memiliki bejana dari besi, ya, atau kuningan, lalu bejananya itu patah misalnya, maka dia boleh memperbaikinya dengan menggunakan perak. Dengan memenuhi empat syarat. Ya, dengan memenuhi empat syarat. Yang pertama adalah mudabbaban. Keperluannya sekadar untuk mematri atau menambal. Ya, atau mengaitkan begitu. Yang kedua, biyasirin. Kadarnya sedikit secara kebiasaan. Ya, tidak menggunakan kadar perak yang banyak. Kemudian yang ketiga, ya, min fiddatin. Tambalannya yaitu terbuat dari perak, ya, tambalannya atau patriannya tersebut dari perak, bukan dari emas, karena menambal dengan emas hukumnya itu haram secara mutlak. Syarat yang keempat, adanya kebutuhan, karena hal ini dilihat berdasarkan tujuan, yaitu adanya apa, hajat, ya. Jadi boleh menggunakan perak dalam rangka untuk menambal, mematri, atau merekatkan begitu, ya, bejana yang patah, ya, dengan empat syarat. Yang pertama adalah mudobbaban, lalu yang kedua biyasirin, dan yang ketiga adalah minfiddotin, yang keempat adalah lihajatin. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan, ya, oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu inkasara, retak, ya, atau patah. Lalu beliau mematrinya, ya, atau menambalnya tempat yang patah itu dengan pengikat, ya, dari perak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, berikutnya, pada kalimat yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tasihu taharatun min ina'in muharramin. Ya. Sah melakukan taharah dari bejana yang haram. Ya. Wa tubahu aniyatu kuffarin wa thiyabuhum in juhila haluha. Dan boleh dan dibolehkan menggunakan bejana orang kafir dan pakaian mereka jika tidak diketahui haluha, jika tidak diketahui keadaannya. Kata beliau al-Imam Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, wa tasihu toharotun, ya, sah melakukan toharoh min ina'in muharramin, dari bejana yang haram. Tadi kita sudah mengetahui bersama bahwa menggunakan bejana dari emas dan perak hukumnya haram. Ya kan? Nah, sekarang kalau ada seseorang yang bersuci menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, apakah sah bersucinya? Maka dalam mazhab ada dua pendapat, ya. Yang pertama, bersucinya tidak sah. Yang pertama, bersucinya tidak sah. Kenapa? Alasannya karena itu termasuk penggunaan untuk maksiat dalam ibadah. Dan ini juga adalah pendapatnya jumhur ulama. Kedua, ya, pendapat kedua bahwa menggunakan bejana yang haram untuk taharah, apakah sah taharahnya? Maka bersucinya itu sah. Ini pendapat yang kedua, bersucinya sah. Alasannya apa? Alasannya karena yang namanya wudu itu mengalirkan air pada anggota wudu dan bukan merupakan maksiat. Artinya berwudu itu bukan perbuatan maksiat. Dan yang namanya berwudu adalah mengalirkan air pada anggota wudu. Serta air itu merupakan sarana untuk syarat sholat. Jadi tidak mungkin air itu ada tanpa tempat, ya, ujug-ujug ada air begitu airnya, nggak ada tempatnya. Maka oleh karena itu menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk berwudu, yaitu wudunya sah, ya, wudunya sah atau bersucinya sah. Ini adalah pendapat yang dikulih oleh Al-Khiraqi, kemudian Al-Muwaffaq dan juga Asy-Syarih dan Al-Buhuti dalam kitab kita ini Umdatul Thalib dan dalam kitab beliau Kashful Kina. Akan tetapi kata Syekhuna Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala, meskipun hal tersebut dapat mengangkat hadas, ya, dia itu berdosa. Meskipun tadi bersucinya sah, akan tetapi dia itu berdosa. Kenapa? Karena larangan menggunakan bejana emas dan perak, ya, larangan menggunakan bejana emas dan perak itu terikat pada bendanya. Ini menurut beliau, ya, wallahu a'lam. Kemudian kata Imam Al-Buhuti rahimahullah taala, kata beliau, wa tubahu aniyatu kuffarin wa thiyabuhum in juhila haluha. Ya, dan dibolehkan menggunakan bejana orang kafir dan pakaian mereka jika tidak diketahui keadaannya. Inilah hukum asalnya, ya, hukum asalnya adalah boleh baik bejana untuk makan dan minum maupun selainnya, pun demikian dengan pakaian mereka. Nah, berkaitan dengan bejana dan pakaiannya orang kafir, dalam masalah ini ada dua perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bejana yang mereka buat dan pakaian yang mereka tenun, maka boleh dimanfaatkan dan boleh digunakan. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Ridwanullah Alim Ajma'in mengenakan pakaian yang dibuat oleh orang kafir. Ya. Kemudian yang kedua, bejana dan pakaian yang telah mereka gunakan. Jika kita tidak mengetahui keadaannya, suci ataukah najis, maka hukumnya adalah, hukum asalnya adalah boleh dan suci. Sama saja apakah mereka itu ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ataukah selainnya. Sebagaimana hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum dari wadah milik wanita musyrikah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kenapa demikian? Sebab hukum asalnya itu suci ketika kita tidak mengetahui keadaannya. Maka ketika kita yakin bahwasanya itu suci, ya, tidaklah gugur dengan keraguan. Jadi hukum bejana dan pakaian orang kafir seperti bejana dan pakaiannya orang muslim, yaitu boleh digunakan. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah boleh dan suci. Oleh karena itu terkait hal ini ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakin bahwa bejana dan pakaian mereka itu suci. Ya, maka boleh untuk kita gunakan. Yang kedua, yakin bahwa bejana dan pakaian mereka itu ada najisnya. Maka tidak boleh kita gunakan. Dan yang ketiga, tidak diketahui bejana dan pakaian mereka itu suci atau najis. Jika seperti ini, maka hukumnya adalah suci, boleh digunakan. Dalil-dalil larangan berikutnya, ya. Dalil-dalil larangan menggunakan bejana orang kafir itu banyak sekali. Ya. Sebentar. Kemudian ada hadis, ya, dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, yang dimana dia berkata, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab afana qulu fi aniyatihim, kami berada di wilayah ahli kitab, ya, apakah kami boleh menggunakan bejana mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha thumma qulu fiha, enggak boleh menggunakannya kecuali jika tidak ada selainnya. Cucilah bejana atau piring tersebut, lalu makanlah menggunakannya. Nah, hadis ini dibawa ketika kita mengetahui ada najis pada bejana mereka. Maka bejana tersebut tidak kita gunakan. Kalau tidak ada bejana lain, kecuali milik mereka, maka sebelum kita menggunakannya, kita cuci dulu. Ya, kita cuci dulu. Karena dengan mencuci bejana tersebut, lebih menenangkan hati ketika akan menggunakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah ta'ala beralih kepada pembahasan tentang mayyitah. Ya. Beralih kepada pembahasan tentang mayyitah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala yatuhur jildu maitatin bidabgin. Di sini, ya. Kulit bangkai tidak menjadi suci dengan cara disamak. Yang namanya maitah, ya, adalah hewan yang mati tanpa disembelih, ya, secara syar'i. Yang namanya maitah atau bangkai itu hewan yang mati, ya, tanpa disembelih secara syar'i. Definisi bangkai itu mencakup tiga hal, ya. Definisi bangkai mencakup tiga hal. Yang pertama, yang mati tanpa disembelih. Seperti misalnya kambing yang dia mati sendiri, tiba-tiba mati gitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, yang disembelih dengan penyembelihan yang tidak syar'i. Ya, yang disembelih dengan penyembelihan yang tidak syar'i. seperti kambing yang disembelih oleh orang musyrik. Dan yang ketiga, ya, yang tidak halal meskipun disembelih secara syar'i. Ya. Yang ketiga, yang tidak halal meskipun disembelih secara syar'i. Seperti apa? Seperti babi yang disembelih oleh seorang muslim dengan membaca bismillah. Meskipun dia menyembelihnya sesuai syariat atau sesuai syar'i, maka itu tidaklah menjadikan halal. Kenapa? Karena zat yang disembelihnya itu adalah zat yang haram, ya, lagi najis. Ikhatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau rahimahu ta'ala bahwa kulit hewan, kulit bangkai, ya, itu tidak dapat menjadi suci dengan cara disamak, ya. Yang namanya menyamak, yang namanya menyamak itu artinya mengeringkan kulit, ya, mengeringkan kulit, sebab kulit itu basah dan memurnikan kulit dari najis, itu namanya menyamak. Nah, penyamakan dilakukan dengan cara membersihkan kotoran yang dia menempel pada kulit dengan menggunakan bahan-bahan, ya, yang dicampurkan ke dalam air seperti pakai apa namanya, katakanlah garam, ya, dan semisalnya, atau dengan daun-daunan seperti daun akasia atau daun al-a'rar yang mirip pinus dan semisalnya, ya. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, walayatuhur jildu maitatin bidawgin. Kulit bangkai yang tidak menjadi suci dengan cara disama. Bagaimana ini? Sedangkan banyak dalil yang menyatakan sucinya kulit bangkai jika telah disamak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak, ya, maka sungguh dia telah suci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melewati pernah melihat, ya, bangkai kambing dibawa. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hala akhadu ihabaha fadaguhu fatanfa'u bihi. Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya kemudian memanfaatkannya? Kemudian para sahabat menjawab, innaha maitatun. Sesungguhnya itu bangkai. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innama haram akluha. Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Dalam hadis riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah. Terus gimana ini? Ya, apakah Imam Al-Buhuti rahimahullah menyalahi hadis-hadis tadi? Maka jawaban mazhab adalah, semua hadis tentang sucinya kulit bangkai dengan disamak, hukumnya dimansuh, terhapus dengan hadis dari Abdullah bin Akim radhiyallahu anhu. Kata dia, surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami. Isinya adalah an la tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asabin. Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai, baik kulit maupun tulangnya. Hadis ini ada 1 atau 2 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi hadis ini, hadisnya apa namanya, Abdullah bin Akim ini menghapus hukum sucinya kulit bangkai dengan disamak. Ini menurut pendapat mazhab. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Akim ini dhaif, ya, sehingga hukum sucinya kulit bangkai dengan disamak itu masih berlaku. Imam Ahmad mengatakan, wala yaradhafahu, aku tidak berpendapat mendhaifkannya, atau aku tidak tahu yang mendhaifkannya. Disebutkan oleh At-Tirmidzi bahwa Imam Ahmad sependapat dengan hadis ini, yaitu hadisnya Abdullah bin Akim. Sebab dalam hadis tersebut, ya, disebutkan bahwa surat yang datang kepada Abdullah bin Akim ini datang 2 bulan sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan Imam Ahmad mengatakan ini adalah perintah terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, ya, Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa setelah itu Imam Ahmad rahimahullah meninggalkan hadis ini karena adanya kejanggalan. Nah, jadi Imam Ahmad setelah berpendapat bahwasanya hadis Abdullah bin Akim itu adalah hadis untuk menghapus hadis-hadis yang berkaitan dengan pensucian kulit untuk disamak. Yang pertama berpendapat demikian, kemudian kata Imam At-Tirmidzi bahwa Imam Ahmad rahimahullah meninggalkan hadis Abdullah bin Akim karena adanya kejanggalan, adanya syadz dalam hadis Abdullah bin Akim. Jadi kata Syekhuna Khalid Al-Musyaiki hafizahullah taala, kata beliau hadis Abdullah bin Akim ini dhaif, ya. Dan yang dimaksud dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Akim tadi adalah larangan memanfaatkan kulit, ya, sebelum disamak. Ya, larangan memanfaatkan kulit bangkai sebelum disamak. Sehingga dengan demikian tidak ada iskal dalam masalah ini, ya. Wallahu a'lam. Terus bagaimana kita mendudukkan masalah ini, ya? Wallahu a'lam, ya. Bahwasanya sucinya kulit bangkai dengan cara disamak itu adalah kulit yang berasal, ya, kulit bangkai yang berasal dari hewan yang halal dimakan. Dan ketika telah disamak, boleh digunakan sebagaimana hadis tentang bangkai kambing tadi. Adapun kulit bangkai yang berasal dari hewan yang haram dimakan, maka kulit tersebut tidak suci meskipun disamak. Dan tidak boleh menggunakannya. Berdasarkan hal ini, ya, maka kulit kucing dan hewan yang lebih kecil dari kucing, kulitnya itu tidaklah suci dengan disamak. Sekalipun kucing saat dia hidup itu suci. Ya. Jadi, kulit hewan yang berasal dari hewan yang haram dimakan, sekalipun dia suci saat hewan tersebut masih hidup, maka kulitnya tersebut tidak menjadi suci dengan disamak. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya, wa yubahu isti'maluhu ba'dahu fi yabisin in kana min tahirin fi hayatin. Dibolehkan menggunakannya, yaitu menggunakan kulit bangkai tadi setelah kering. Ya, dibolehkan menggunakannya setelah kering jika kulit tersebut dari hewan yang suci ketika hidup. Tadi telah disebutkan tentang tidak sucinya kulit bangkai dengan disamak. Berikutnya, jika ada yang menggunakan kulit bangkai setelah disamak, boleh tidak? Jawabannya adalah boleh dengan 2 syarat. Sebagaimana disampaikan Imam Al-Buhuti. Fil yabis, digunakan dalam keadaan kulitnya itu sudah kering. Kemudian kedua, min tahirin fi hayatin, kulitnya tersebut dari hewan yang suci ketika hidup. Ya, misal seseorang menyamak kulit bangkai kambing. Ya, seseorang menyamak kulit bangkai kambing. Menurut al-mu'alif tidak dapat menjadikannya suci penyamakan tersebut. Akan tetapi boleh menggunakannya dalam keadaan kulit itu sudah kering. Seperti menggunakannya untuk menyimpan gandum, ya, beras, bejana dan pakaian. Akan tetapi, tidak boleh menggunakannya untuk menyimpan air, atau minyak, atau madu. Ya. Jadi ini, ya. Jadi menurut beliau boleh menggunakannya dalam keadaan itu sudah kering, dan dari hewan yang suci ketika hidup. Digunakan untuk apa? Untuk menyimpan benda-benda padat. Ya, untuk menyimpan benda-benda padat seperti gandum, beras, bukan untuk menyimpan benda cair seperti air, minyak, ya, atau madu misalnya. Akan tetapi, ya, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kulit bangkai yang berasal dari hewan yang suci ketika hidup dan halal untuk dimakan dapat menjadi suci dengan disamak. Oleh karena itu, setelah disamak dan kering, boleh digunakan untuk kantung menyimpan benda padat maupun benda cair, ya. Apa saja yang termasuk hewan yang suci ketika hidup? Ya, apa saja yang termasuk hewan yang suci ketika hidup? Yang pertama adalah hewan yang halal untuk dimakan. Hewan yang halal untuk dimakan. Seperti sapi, kambing, unta, burung, dan selainnya. Ya. Akan tetapi, ketika hewan ini mati, tidak dengan sembelihan secara syar'i, maka dia najis. Yang kedua, hewan laut, ya, ketika hidup maupun menjadi bangkai, tetap suci. Yang ketiga, ya, hewan yang dapat merobek, ya, mencabik atau memecah ketika diganggu, misal seperti kucing, ya, seperti kucing, keledai, dan juga bingol, termasuk di sini adalah tikus. Maka semua bagian dari hewan-hewan tersebut, baik rambut, bulu, bekas airnya, maupun air liurnya itu suci. Kecuali air kencing, fesesnya, dan darahnya itu najis. Alasannya adalah kenapa hewan tersebut adalah hewan yang suci? Karena hewan-hewan itu ada di sekeliling kita, ya. Yang keempat, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dan dapat menyengat. Maksudnya dapat menyengat itu bukan menyengat bau, ya, tapi dia bisa menyerang dengan sengatannya. Jadi bisa menyerang yang lain dengan sengatan. Jadi yang keempat adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dan dia dapat menyerang dengan sengatannya. Seperti lalat, ya, nyamuk, kumbang, kalajengking, jangkrik, lebah, dan semisalnya. Semuanya itu termasuk hewan yang suci, baik ketika hidup maupun mati. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kullu ajza'il maitati wa labanuha najisun. Ghaira nahwi syarin wa sufin. Semua bagian bangkai dan susunya najis, ya. Kecuali seperti rambut dan busuf, ya. Suf itu wol, ya. Kecuali seperti rambut dan juga wol. Jadi semua bagian dari bangkai itu najis, ya. Nah, najis. Akan tetapi ada beberapa pengecualian, yakni pertama, bagian bangkai yang tidak merembes atau menyerap air, menyerap cairan, ya. Bagian bangkai yang pertama, bagian bangkai yang tidak merembes atau menyerap cairan, seperti rambut, ya, bulu, wol, tanduk, dan kuku. Menurut Syekhul Islam, termasuk juga tulang. Jadi rambut, bulu, wol, tanduk, kuku, dan tulang. Maka semuanya ini tidak najis. Alasannya apa? Karena tidak ada darah yang mengalir padanya. Yang kedua, kulit bangkai jika telah disamak maka menjadi suci. Ya, ini kulitnya, kulit bangkai, ya, jika telah disamak maka menjadi suci. Tentu hewannya, bangkai hewannya adalah dari bangkai hewan yang halal untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, susu bangkai. Ya, susu bangkai. Menurut Syekhul Islam, susu bangkai itu suci selama tidak ada perubahan padanya. Ya, selama tidak ada perubahan padanya. Jika rasa, bau, dan warnanya berubah, maka najis. Sebab kaidah yang Syekhul Islam sampaikan adalah innal ma'i'ah la tunajjisu illa bitaghayyur. Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Oleh karena itu, jika kita dapati susu, ya, dari bangkai kambing selama belum terjadi perubahan maka itu suci. Jika sudah berubah, ya, maka najis. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah al-infah, ya, al-infah. Walau alam ya, saya belum menemukan terjemahan yang pas mengenai al-infahah ini. Hanya saja padanan dalam bahasa Inggrisnya adalah rennet. Ya, rennet adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui, ya, binatang menyusui untuk mencerna susu. Dan rennet ini yang memisahkan susu menjadi bagian padat dan cair. Kegunaan rennet ini adalah untuk membuat keju. Ya, maka itu suci, ya. Boleh untuk digunakan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah taala yang terakhir adalah setiap apa saja yang terpotong, ya, min hayyi kamaitatihi, dari hewan yang hidup, ya, kedudukannya seperti bangkainya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap apa saja yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka itu bangkai. Misal ada seseorang yang memotong paha kambing, sedangkan kambingnya tersebut masih hidup, maka paha itu bangkai. Kenapa bangkai? Karena kedudukannya sama seperti bangkai kambing yang najis, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syarah Umdatul Thalib yang bagus apa? Semuanya bagus. Syarah Umdatul Thalib yang bagus. Semuanya bagus ya. Kalau bisa koleksi semua. Ya, kalau syarahnya ada Hidayatul Raghib karya Syekh Utsman An-Najdi ya. Ada Hidayatul Raghib. Ada juga Nailul Ma'arib ya. Fi Tahdzib Syarah Umdatul Thalib karya Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Lubassam. Semuanya bagus ya. Semuanya bagus. Kalau kambing yang dicuri disembelih secara syar'i. Jadi bangkai enggak, ada-ada aja. Kalau kambing yang dicuri disembelih secara syar'i, jadi bangkai enggak. Terkait masalah bangkai tadi kan disebut ya tentang masalah penyembelihannya. Ya, tentang masalah penyembelihannya. Kalau disembelih tidak dengan syar'i, maka dia jadi bangkai. Tapi kalau misalnya dia disembelih secara syar'i, maka insya Allah tidak bangkai. Hanya saja nah, dia berdosa karena dia mencuri. Wallahu'alam. Iya, basmalah itu syarat halalnya sembelihan seseorang. Oh, bagus nih pertanyaannya. Apakah dibolehkan menyembelih hewan dengan menggunakan pisau yang terbuat dari emas atau perak? Ya, wallahu a'lam. Tanya sama ustaz lain. Saya enggak tahu. Antum izin dulu berarti kalau gini. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menggunakan skincare yang komposisinya mengandung logam emas dengan kadar sedikit bagi wanita ya? Wallahu alam ya. Asan dihindari. Dalam rangka kehati-hatian. Mu'tamad madhab sah atau tidak bersuci dari bejana yang haram? Tadi sudah disebutkan ya bahwa berkaitan dengan menggunakan bejana dan menggunakan bejana yang terbuat apa namanya dari yang haram kata Imam Al-Buhti tadi mana? menggunakan untuk selain makan dan minum, ya, menggunakan untuk selain makan dan minum seperti untuk bersuci atau menampung, ya, itu haram. Ya, itu haram. Akan tetapi pendapat lain dalam mazhab itu boleh. Allah. Ya, artinya kata Syekhul Islam bahwa beliau mengatakan innal ma'i'ah la tunajjisu illa bitaghayyur. Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Maka yang namanya susu bangkai menurut beliau itu suci selama tidak ada taghayyur, selama tidak ada perubahan. Nah, begitu ya, Masya Allah. Banyak sekali pertanyaannya. Mohon maaf kalau ternyata tidak semuanya dijawab, ya, karena keterbatasan apa yang kami ketahui. Apa ini yang terakhir? Sekarang Google Form untuk materi latihan, untuk materi sela kajian tidak ada ya? Nggak ada ya? Terlalu capek buat mempersiapkan. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran, jazakumullah khairan. Sudah berpartisipasi pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.